kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Jumadil Tsaniyah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keindahan ajaran Islam adalah sangat bervariasinya amalan yang diajarkan di dalam Islam. Amalan yang diajarkan dalam Islam itu bermacam-macam, sangat beragam. Saking banyaknya, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau berupaya untuk mengumpulkan amalan-amalan itu dalam sebuah buku. Buku itu beliau beri judul Al-Jami' li Syu'abil Iman, himpunan cabang-cabang keimanan. Perkiraan jenengan tebalnya seberapa? Segini? Apa segini? Jenengan tahu tebalnya? Dari sini sampai sini, dari ujung tangan kanan saya sampai ujung tangan kiri, sekitar berapa belas jilid. Kalau jenengan pengen lihat fisik kitabnya, silahkan melihat di perpustakaan pondok. Al-Jami' li Syu'abil Iman. Beliau berupaya mengumpulkan semampu beliau amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam. Gue boleh maca kapan Ustaz? Jadi untuk boleh ngamalkan kapan, tapi boleh maca kapan. Ya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya. Arab gondrong apa gundul? Ya Arab gundul. Waduh, saya sing gondrong piangel. Mulane sinau. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu sekedar memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam Islam itu amalan itu banyak sekali. Sangat bermacam-macam, sangat beragam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Islam memberikan alternatif amalan yang sangat banyak kepada kita? Jawabannya adalah karena potensi satu manusia dengan manusia yang lain sama atau berbeda? Berbeda-beda. Potensi satu manusia dengan manusia yang lain berbeda-beda. Contoh, ada yang punya potensi harta. Iki wong sugih. berarti potensinya ada dalam apa? Harta. Ada orang potensinya tenaga, kere tapi kuat, miskin tapi kuat fisiknya, berarti potensi dia napa? Tenaga. Ada orang potensinya ilmu, napa? Ilmu. Duit enggak punya, tenaga juga biasa-biasa aja, tapi punya napa? Ilmu yang banyak. Berarti potensi dia napa? Ilmu. Ada orang potensinya adalah jabatan. Napa? Jabatan. Tanda tangannya payu. Begitu srek-srek-srek-srek, diskotik tutup. Kuwi tanda tangane sinten? Pejabat. Nek tanda tangane nyong karo jenengan ya padha bae. Nah, karena potensi satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda, maka di dalam agama kita dikasih alternatif amalan yang sangat banyak. Dikasih alternatif amalan yang sangat banyak. Yeah. Bagi yang hartanya melimpah, yeah, selain zakat, yeah, selain apa? Zakat yang memang sifatnya wajib, dia masih bisa menggunakan hartanya untuk beramal dengan amalan-amalan yang modalnya harta. Napa jajal selain zakat, amalan yang modalnya harta? Sedekah, napa malih? Kurban, napa malih? Napa? Umroh, haji. Ya. Aku wis umroh, wis haji Ustaz, umroh sunnah, haji sunnah. Ya. Sampun Ustaz, wong tuane njenengan dihajikan. Sampun Ustaz, mbokayune jenengan. Sampun Ustaz, se-RT diberangkatkan apa? Haji. Itu yang potensinya apa bau? Harta. Ada orang enggak punya duit banyak tapi punya fisik yang kuat. Apa Ustaz, orang yang kuat fisiknya? Puasa. Kenapa? Puasa. Dia enggak hanya sekedar bisa puasa Ramadan, tapi dia juga bisa puasa sunnah. Contohnya kenapa? Senin Kemis. Apa lagi? 13, 14, 15 setiap bulan. Puasa kenapa? Ayyamul Bidh. Wah, dia masih kuat lagi. Tambahi puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Fisiknya masih kuat, Ustaz. Tambahi selain sholat wajib, tambahi sholat sunnah. Jadi yang namanya sholat tahajud itu enggak cuma di bulan Ramadan terawih. Di luar Ramadan pun dia bisa 11 rakaat, 13 rakaat, bahkan lebih dari itu. Karena dia punya potensi, napa wau? Tenaga fisik. Ada orang potensinya ilmu. Entah itu ilmu agama atau ilmu dunia. Ilmu agama ya, mulang, ngisi pengajian, nulis buku. Yang isinya adalah ilmu agama yang disebarkan. Entah itu pakai disebarkan dalam bentuk tulisan kertas, atau disebarkan di media sosial, atau disebarkan dalam bentuk rekaman suara maupun video, audio maupun video, itu potensi apa? Ilmu. Kalau ilmu dunia Ustaz, ya tergantung ilmunya ilmu apa, arsitek. Ya. Maka cara dia beramal adalah menggratiskan arsitek masjid. Ada orang pengen bangun masjid sengene. Aku bayar sing gambar. Free. Ya, itu namanya beramal dengan ilmu yang dia miliki. Itu kalau ilmunya arsitektur. Usah saya bukan arsitek tapi dokter. Yang jenengan beramal dengan ilmu jenengan. Pasien enggak mampu, pribun? Gratis. Ya. Pasien setengah mampu, pribun? Separuh bayare. Ya. Itu namanya beramal dengan ilmu. Jadi, kenapa Islam itu memberikan alternatif amalan yang sangat banyak? Karena potensi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Semuanya bisa masuk surga. Menggunakan potensi yang dimilikinya masing-masing. Tapi, nah, wonten tapi nih, nggih. Amalan-amalan yang sebanyak tadi itu tidak satu level. Tidak satu tingkat. Saya kasih contoh. Sholat duhur kalih sholat duha. Kenapa? Sholat duhur dengan sholat duha. Levelnya sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Duhur. Oke, sampun. Sholat subuh kalih sholat terawih. Sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Subuh. Mulanya pas Ramadan, ramainya kapan? Subuh. Apa terawih? Baik kan? Ya. Levelnya tidak sama. Ya. Antara rukun Islam, rukun iman, nggih, dengan ngasih minum kucing. Ngasih minum apa? Kucing. Sama atau beda? Rukun iman, rukun Islam dengan ngasih minum kucing. Levelnya sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Rukun iman, rukun Islam. Ini harus kita mengerti. Kalau boleh diumpamakan seperti bangunan, kalau boleh diumpamakan Islam itu diibaratkan bangunan, maka yang namanya bangunan ini elemennya itu banyak. Bagian bangunan itu banyak. Ada bagian yang mutlak harus ada. Ada bagian yang harus ada, tapi kalau tidak ada masih bisa berdiri bangunannya. Ada bangunan, bagian dari bangunan itu yang sifatnya pelengkap. Ya, saya kasih contoh misalnya. Bagian bangunan yang harus ada, kalau tidak ada bagian itu maka bangunannya nggak berdiri. Nopo jajal? Pondasi. Nopo? Pondasi. Bangunan gak ada pondasinya, yang gak bisa berdiri. Bisa Ustaz, ya dia baik, ambruk. Apalagi yang mutlak harus ada selain pondasi, tiang. Ya jadi enak tiangnya dibuang berbon, rubuh. Gak ada bangunan. Oke, ini bagian yang mutlak harus ada. Kemudian ada bangunan. Ada bagian bangunan yang harus ada tapi enggak mutlak. Kalau enggak ada pun tetap bisa bangunan itu berdiri. Contohnya apa? Tembok. Contohnya apa? Tembok. Ada enggak bangunan berdiri enggak ada temboknya? Contohnya pendopo, joglo. Ada temboknya enggak? Enggak ada. Ya, tapi bisa tetap berdiri. bagian dari bangunan yang sifatnya cuma pelengkap pemanis. Contohnya apa bu? Ventilasi. Rumah gak ada ventilasinya, bisa gak ditinggali? Bisa, tapi pengap. Tapi bisa orang tinggal di situ, tetap bisa dikatakan sebagai bangunan. Nah, kalau boleh diumpamakan, Islam seperti bangunan, ada bagian-bagian dari ajaran Islam yang mutlak harus ada. Contohnya adalah tadi rukun Islam sama rukun apa? Iman. Ini harus ada. Gak ada rukun iman, gak ada rukun Islam, ya gak ada bangunan. Bangunan yang beragam, yang bernama bangunan Islam. Contoh nih, rukun iman nomor satu apa? Rukun iman nomor satu, iman kepada Allah. Ada orang ngakune Islam tapi enggak percaya dengan Allah. Islam atau bukan? Ya bukan. Wong enggak ada pondasinya kok. Ya. Ada orang ngakunya Islam, enggak baca syahadat. Puasa Senin Kemis 50 tahun. Tapi mboten maca napa? Syahadat, enggak mau syahadat. Islam atau bukan? Bukan. Karena ini bagian mutlak yang tidak boleh enggak ada, harus ada terus. Rukun iman sama rukun apa? Islam. Terus setelah yang pokok ini, ada bagian dari Islam yang hukumnya fardu ain. Fardu ain sih apa? Fardu ain itu wajib atas masing-masing dari kita. Contohnya nopo itu Ustaz, yang fardu ain tapi bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Contohnya adalah birrul walidain. Nopo bu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua niku hukume fardu ain, enggak bisa diwakilkan. Gak bisa nopo? Diwakilkan. Ora bisa jenengan titip ya mas, bakti karo ramane biyunge. Ya. Itu gak bisa. Karena masing-masing dari kita, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, itu wajib berbakti kepada orang tua. Jadi keliru kalau ada sebagian orang menganggap yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja. Oh enggak, laki perempuan wajib berbakti. Walaupun nanti kalau perempuan sudah napa? Menikah, ya tentunya ada kewajiban tambahan. Kewajiban untuk berbakti kepada siapa? Kepada suaminya. Dan ketika dia akan berbakti kepada orang tuanya, perlu dia memberitahu kepada siapa? Kepada suami. Berbakti. Itu namanya amalan yang hukumnya fardu ain. Contoh liane amalan yang hukumnya fardu ain. Belajar ilmu agama. Ngaji. Napa bu? Ngaji. Hukumnya napa? Fardu ain. Gak bisa diwakilkan. Jadi jenengan gak bisa kemudian titip ya salam gue ustate. Salam gue ustate. Sing penting itu salame, sing penting nopo ngaji. Jadi ada sebagian jamaah sekarang itu buat dia itu targetnya bisa foto karo ustate. Itu bisa oleh ilmu nek keliru niku. Jadi target kita hadir pengajian itu bukan supaya bisa selfie foto sama ustaznya, bukan. Targetnya adalah supaya bisa dapat apa? Ilmu, berkah ilmu nek. Ya. Ini hukumnya fardu ain. Makanya kata Nabi SAW apa? Thalabul ilmi fariyudatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama niku hukumnya fardu. Ya. fardu ain atas setiap muslim dan juga muslimah. Nah, ini yang hukumnya fardu napa? Ain. Di bawahnya rukun iman, rukun Islam, fardu ain, di bawahnya lagi ada namanya fardu kifayah. Apa bedanya Ustaz fardu ain sama fardu kifayah? Kalau fardu ain itu masing-masing dari kita harus menjalankan, kalau fardu kifayah ada yang menjalankan, maka yang lainnya kewajibannya napa? Gugur. Contohnya kula niki. Napa niki? Mulang. Menunaikan tugas itu jenengan andekan tidak menunaikan enggak dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang menunaikan. Ini yang namanya fardu napa? Kifayah. Contoh yang lain, ngerumat jenazah. Napa? Ngerumat jenazah, merawat jenazah. Mulai dari apa? Memandikan, terus mengkafani, terus nyolati, terus menguburkan. Niku hukumnya fardu kifayah. Seandainya sudah ada sebagian yang menjalankan, maka yang lainnya enggak wajib. Tapi kalau enggak ada yang melakukan, maka semuanya dosa. Berarti nek mboten wonten sing ngisi pengajian sing kena dosa siapa? Kabehan. Kalau ada jenazah enggak ada yang ngerawat, akhirnya naudzubillah min dzalik, terus napa? Terlantar, busuk, naudzubillah min dzalik. Sampai akhirnya satu kampung kena bagian apanya? Baunya. Maka yang dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Di bawah fardu kifayah ada yang namanya sunnah. Napa Bu? Sunnah. Contohnya sunnah niku nopo? Ya wau, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah. Apalagi Ustaz, baca sholawat. Nopo? Baca sholawat. Selain di dalam sholat ya, selain yang ada dalam sholat, yang ada dalam tahiyat, di luar sholat kita baca sholawat, itu hukumnya sunnah. Nah, Islam itu agama yang teratur, agama yang rapi, agama yang tidak asal-asalan. Mengajarkan kepada kita, kalau mau beramal itu yang diprioritaskan, yang paling dipentingkan itu adalah yang mutlak harus diwujudkan, yaitu nomor satu rukun iman, rukun Islam. Ibarat kita bikin bangunan, yang pertama kali kita bangun apanya dulu? Pondasinya. Ana wong bangun bangunan pertama kali masang luster. Mau dipasang di mana? Wong enggak ada pondasinya, mau dipasang di mana? Jadi kalau kita mau beramal, itu bukan milih sing sunah dhisik. Tapi amalkan yang rukun iman, rukun Islam dulu. Saya tanya sama jenengan, lebih baik mana? Lebih baik mana? Orang rajin sholat lima waktu. Orang rajin sholat lima waktu. Si A, ben gampang. Sinten? Si A, rajin sholat lima waktu, masya Allah. Tapi tidak pernah puasa Senin Kamis. Tidak pernah nopo? Puasa Senin Kamis. Sama si B, rajin puasa Senin Kemis, tapi ra tau sholat. Saya tanya, bagus mana? Apa B? Ya bagus C. Sing sholat karo sing puasa. Iya kan pertanyaannya bukan A, B, C. Pertanyaannya tadi nopo? A sama B. A sama B. Itu lebih bagus A. Kenapa? Karena dia menjalankan rukun Islam. Apa tadi rukun Islamnya? Sholat. Nomor dua rukun Islam kan sholat lima waktu. Yang paling penting buat seseorang pertama kali adalah menjalankan rukun iman dan rukun apa? Islam. Kemudian ingin ditambah dengan yang sunnah-sunnah, tidak masalah, bagus. Tapi jangan sampai ada orang, loh, jenengan sih kenapa mau rasubuan? Iya, mumpungi aku tahajudnya suwe banget. Nanti apa? Nanti kerainan ora subuhan. Bener apa keliru niku? Keliru. Karena sholat subuh sama sholat tahajud itu levelnya lebih tinggi mana? Subuh. Ya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaih." Allah sendiri yang menyampaikan, ketika ada hambaku bertaqarrub. Bertaqarrub sin nopo? Bertaqarrub niku artinya beramal untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Jadi taqarrub itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Berarti taqarrub itu melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya taqarrub yang paling aku cintai adalah taqarrub dengan amalan yang hukumnya wajib. Yang paling penting yang harus kalian dahulukan dalam beramal adalah amalan yang hukumnya wajib. Terus Allah lanjutkan firman-Nya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau dia sudah melakukan yang wajib-wajib, kemudian dia tambahi dengan yang sunnah-sunnah, maka saat itu aku akan mencintai hambaku. Ya, berarti apa dulu yang diprioritaskan, Bu? Yang wajib. Lah, ngerti nih, niki wajib, niki sunnah, pripun? Taunya ini wajib, ini sunnah, gimana? Ya, ngaji. Ya, harus belajar ilmu agama. Ya. Ustaz, kalau belajar ilmu agama, apa semuanya wajib itu, Ustaz? Ya. Ya, belajar ilmu agama pun juga dibagi-bagi juga. Ya. Ada yang fardu ain. Contohnya belajar cara wudu. Apa, Bu? Belajar cara wudu itu hukumnya fardu ain, ya. Belajar cara sholat niku hukumnya apa? Fardu ain. Ustaz, kalau belajar Al-Qur'an hukumnya apa? Belajar membaca Al-Qur'an hukumnya apa? Ini sepi. Belajar baca Al-Qur'an apa hukumnya? Tergantung yang dipelajari apa. Kalau Al-Fatihah, apa? Al-Fatihah, maka hukumnya wajib karena itu rukun sholat. Ya. Selain Al-Fatihah, Ustaz, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Alhamdulillah, berarti ora sasinau. Itu kayak gue. Ini kebiasaan buruk sebagian orang tuh kayak gitu. Hukumnya apa, Ustaz? Sunnah. Alhamdulillah, sunnah tok iki. Bukan seperti itu, ya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan enggak dapat pahala. Ya, untung apa rugi? Rugilah. Ya. Jadi kita mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah itu bukan untuk meninggalkan yang sunnah. Ya, ada sebagian orang kayak gini. Sholat fardu, sholat jamaah, sholat apa? Jamaah. Ustaz, sholat jamaah di masjid itu hukumnya apa toh? Kalau ustaz yang jawab sunnah, alhamdulillah, ngesuk orang mangkat masjid. Gak seperti itu. Ya memang betul sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Iya, ada pendapat itu. Sebagian ulama berpendapat dan itu cukup kuat pendapatnya. Walaupun lebih kuat pendapat yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah fardu atau wajib. Ya, fardu ain. Itu lebih kuat pendapat itu. Tapi kalau kita mau pakai pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, itu bukan berarti kemudian kita abaikan, kita remehkan. Wow, ukur sunnah tok iki. Buktinya apa? Buktinya diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah. Beliau itu dalam keadaan sakit berat pun tetap berangkat kemana? Ke masjid. Padahal beliau berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah. Karena para ulama kita dahulu mempelajari sesuatu, ini hukumnya apa? Untuk diamalkan. Kalau kita mempelajari sesuatu hukumnya apa, nek wis ngerti sunnah untuk ditinggalkan. Kuwi bedane dhewek karo ulama. Sudah. Ini hadis yang pertama. Maka dalam beramal itu tidak boleh semaunya. Ya. Ketika kita akan beramal itu enggak boleh pilih semaunya. Jangan sampai kita itu didikte oleh hawa nafsu. Ustaz, masa beramal sampai didikte oleh hawa nafsu? Iya, karena beramalnya bukan ikut aturan agama, tapi ikut nafsu yang ada dalam diri kita. Ada sebagian orang, kenapa kamu kok sangat menjaga amalan ini? Wong gampang, penak, ya, ora ragat, ya. Loh, kenapa yang itu enggak dikerjakan? Ah, berat itulah. Ya, enggak cocok dengan selera aku. Loh, kok selera? Jadi beramal itu bukan berdasarkan selera. Ya. Tapi berdasarkan aturan agama. Mana yang wajib kita kerjakan? Apalagi yang rukun sama yang rukun iman sama yang rukun Islam. Kita pelajari, kita perbaiki akidah kita, nanti setelah itu kita tambah dengan amalan yang wajib-wajib yang lainnya. Nah, kalau memang yang wajib-wajib ini sudah kita kerjakan, kemudian kita punya potensi lebih. Punya potensi lebih. Ada yang potensinya ilmu, ada yang potensinya harta, ada yang potensinya apa tadi? Jabatan, ada yang potensinya tenaga. Ustaz, saya ini sudah melakukan banyak amalan tapi masih over apa jenenge? Over tenaga. Ya wis, bersih-bersih apa? Masjid. Ya. Amal soleh atau bukan? Amal soleh. Ya. Jadi jangan dipikir loh, kayak kerjanya marbot. Kita, ibu-ibu, kalau jenengan berangkat ke masjid, kemudian ngoseki kamar mandi masjid, dapat pahala atau tidak? Insya Allah dapat. Ya. Ada enggak kloset kamar mandi yang perlu dikoseki? Banyak, ya, betapa banyak masjid-masjid yang kamar mandinya nopo sangat kotor. Sampai ada seorang ustadz, ya, ngisi pengajian di komplek elit, orangnya kaya-kaya di situ. Sebelum mengisi pengajian, dia sempat sholat di masjid yang ada di komplek perumahan elit itu. Ternyata kondisinya mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Beliau ini ustadznya pengen ke belakang untuk mencari toilet. Itu menggunakan indera penciuman, bukan menggunakan indera penglihatan. Apa maksudnya? Hah? Jadi kalau nyari toilet di masjid itu enggak usah ngelihat tulisan mana toilet, tapi cukup mengandalkan indera penciuman alias di sing paling pesing kuwi berarti kamar mandi. Ini padahal di perumahan apa? Elit. Kepriwe. Ya. rumahnya elit gak bisa jaga rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika jenengan jadi orang kaya, kemudian jenengan masih punya tenaga, lalu bersih-bersih kamar mandi yang ada di masjid, dapat pahala atau tidak? Dapat insya Allah. Maka mari kita latihan untuk beragama sesuai dengan aturan agama, bukan beragama sesuai dengan keinginan atau selera kita. Jangan sampai kita beragama didikte oleh hawa nafsu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau ada saudara yang kaya kemudian rajin ibadah tetapi pelit sama orang tua dan sama adiknya yang kekurangan? Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana hukumnya ada orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, okay? Puasanya rajin, tapi medit, tapi napa? Medit, pelit, pelit sama orang tuanya sendiri, ya, pelit sama adiknya, sama saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya sholatnya bagus, meditnya elek, itu hukumnya. Sholat dia bagus, tapi pelit dia tidak bagus. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Yang mesti dilakukan adalah mengubah napa? Perilaku. Karena di dalam Islam, yang perlu dijaga hubungannya itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang sering diistilahkan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Jenengan sholat, jenengan puasa, itu namanya hablum minallah. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, itu namanya hablum minannas. Dua-duanya harus dijaga. Ya, dua-duanya harus dijaga. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Ya. Jadi enggak boleh timpang. Timpang itu contohnya tadi. Salatnya rajin, tapi sama orang tuanya sendiri butuh duit orang tuanya, kudu ngutang. Ya Allah, iki kebangetan temen iki. Masa orang tua harus ngutang sama siapa? Anaknya, ya Allah. Apa kata Rasul SAW? Anta wa maluka li abika. Li do kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu, kamu niki sinten, Bu? Bocah, anak. Anak dan apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Kok bisa-bisa nih ngutang? Ya. Sudah ngutang kayak gitu boleh nagih ora jamak. Nanti wong tuane lara. Ya. Sampai orang tuanya sakit karena bolak-balik ditagih sama siapa? Anak. Ini anakmu dilapai. Ya. Jadi kalau bisa, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, apa yang diperlukan oleh orang tua kita, kita berikan. Minimal untuk membalas jasa siapa? Orang tua kita. Masa orang tua kita butuh susu, bayangkan. Butuh apa? Susu. Itu ya Allah belikannya. Kalau belum dihubungi enggak akan dibeli-belikan. Dan jenengan sih minum ASI orang tua jenengan itu berapa lama? Minimal dong ganti. Ganti apa, Bu? ASI lah minimal. Ya. Jadi menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia. Maka jawabannya diubah perilakunya. Nah, tugasnya kita sebagai saudara dari orang tersebut bagaimana? Kasih nasihat. Ustaz, Ustaz kalau saya yang ngasih nasihat biasanya enggak diperhatikan Ustaz. Ya sudah, ini video ini nih. Ini kan ada videonya ini. Ya, jenengan potong, kirimkan. Ya. Gemba sana pesan sama ustate. Ya. Gemba ada pesan dari ustadnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kirim. Ya, supaya hatinya terbuka sambil didoakan tentunya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga karena ingin taat kepada suami dan tidak melalaikan pekerjaan rumah. Pertanyaannya, bagaimana saya menjawab pertanyaan ibu-ibu ketika berkumpul dalam keluarga besar yang sering bertanya, kenapa kamu tidak menggunakan potensi yang pernah kuliah untuk mengajar tetapi hanya digunakan untuk menjadi ibu rumah tangga saja? Kemudian bagaimana supaya tegar menghadapi hal-hal tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana menjawab pertanyaan bagi ibu, seorang ibu yang pernah kuliah, bagi seorang ibu yang pernah kuliah, kenapa kok gak ngajar misalnya tapi malah jadi ibu rumah tangga, lo terus buat apa dulu kuliah? Jawab aja bahwa yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu kita itu adalah darah daging kita. Siapa? Anak-anak kita. Sebelum mahasiswa. Sebelum mahasiswa. Ya. Yang paling berhak untuk menikmati ilmu kita pertama kali adalah darah daging kita sendiri. Maaf. Jangan sampai ilmu kita dinikmati oleh begitu banyak manusia, tapi anak kita dirawat dan dididik oleh pembantu yang tamat SD saja tidak. Ini tragis. Jenengan kuliah S2, S3 sampai profesor. Yang menikmati ilmunya siapa? Orang lain. Anak edewek dididik oleh pembantu rumah tangga, maaf, yang tingkat pendidikannya rendah. Yang paling berhak untuk menikmati ilmu jenengan adalah buah hati jenengan dulu. Ustaz, berarti saya gak boleh ngajar Ustaz. Kalau memang Anda bisa bagi waktu, bisa bagi waktu antara ngajar dengan didik siapa? Anak. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting tempat ngajarnya aman, tidak melanggar aturan syariat. Silakan, tidak masalah. Ya. Tapi gara-gara ngajar orang lain, terus anaknya jadinya nopo, terbengkalai pendidikannya. Supaya enggak rewel dikasih nopo HP, akhirnya jadi anaknya HP, ujung anaknya ibunya. Itu adalah perilaku yang sangat tidak ideal. Ya. Bagaimana supaya kuat? Bagaimana supaya kuat? Dengan meyakini bahwa itulah kewajiban yang harus ditunaikan. Ini yang dikatakan dengan skala prioritas. Saya kasih contoh ya. Dulu ya. Berapa kali saya sampaikan. Kalau ada orang undang misalnya. Ada orang undang saya untuk ngisi pengajian. Di waktu yang memang waktu itu sudah saya dedikasikan untuk mendidik anak dan istri, ngajari anak dan istri. Misal contoh ya, contoh. Saya punya waktu untuk didik anak istri misal habis isya, misal habis isya. Kemudian ada orang ngundang saya di waktu yang sama untuk ngisi pengajian habis isya. Kalau saya ngisi pengajian di sana, berarti anak saya tidak saya didik dengan baik di waktu itu. Kalau saya didik anak istri saya, berarti resikonya pengajiannya enggak bisa mereka menyesuaikan waktu sesuai dengan apa yang saya bisa. pertanyaannya, mana yang didahulukan? Memenuhi undangan pengajian apa mendidik anak istri? Kenang apa? Karena itu hukumnya fardu ain. Yang itu fardu kifayah. Levelnya tinggi mana? Fardu ain. Saya bapak mendidik istri dan anak, itu hukumnya fardu ain. Saya ngajarin jenengan, hukumnya fardu kifayah. Ya wis ya, bubar ya. Tapi kan sekarang bukan waktu saya ngajar anak istri, sekarang ini waktu saya buat jenengan, gitu loh. Ini sekarang waktu saya buat jenengan. Tapi kalau suatu saat kok tabrakan, suatu saat kok tabrakan, ini alhamdulillah lagi mboten tabrakan. Alhamdulillah lagi enggak tabrakan. Suatu saat tabrakan, maka harus menerapkan skala prioritas bahwa yang fardu ain itu didahulukan sebelum yang fardu kifayah. Oke, saya kasih contoh yang lain. Ba'da maghrib. Jadwalnya jenengan menyuapi orang tua. Kenapa? Menyuapi orang tua. Tahu-tahu WA masuk. WA masuk. Siapa yang WA? Temenin jenengan. Ngapain? Ngajak mancing. Ngajak apa? Mancing. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Menyuapi orang tua. Karena itu fardu ain. Mancing fardu kifayah. Fardu kifayah bangun di mancing fardu kifayah. Mancing itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Itu level paling rendah. Sunnah wudu. Kok ada orang mancing sampai mengabaikan menyuapi siapa? Orang tuanya. Ini tuh gak punya skala prioritas. Nah, bu, yang namanya sholat sunnah, bayangkan sholat sunnah. Ya. Itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan kalau ada panggilan dari siapa? Orang tua, dan panggilannya mendesak. Bisa dibatalkan sholat sunnah. Apalagi mancing. Ya. Cukup nggih. Sudah jam 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.